tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah lencengkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari kemarin kita membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-49, ayat yang ke-49, yaitu ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adhabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami telah selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksudkan diselamatkannya Fir'aun dan bala tentaranya, yaitu Allah menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya, maksudnya adalah Nabi Musa dan bersama Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, mereka itu diintimidasi, disiksa, dihinakan, anak-anak laki-lakinya dibunuh, perempuan-perempuannya dipermalukan, dibuat terhina, tercela, dan sebagainya. Kemudian sampai pada suatu titik terjadi perperangan antara Nabi Musa dengan Bani Israel dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya mengejar-ngejar Nabi Musa. Dan Nabi Musa serta Bani Israel yang beriman bersama beliau pun berlari sampai mendapati laut. Laut apa di situ namanya? Hah? Laut Merah? Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, yang ingin saya tambahkan dari apa yang sudah saya jelaskan kemarin, bahwasanya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dan Bani Israel yang beriman kepada beliau dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka di situ adalah kata Allah, wa fi dzalikum, dalam hal itu bala'un, nikmat. Jadi bala di sini bukan malah musibah, tetapi nikmat. Ketika kalian diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun dan bala tentaranya, itu adalah nikmat dari Allah yang besar, min rabbikum, dari Rabb kalian. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah Fir'aun. Ini tambahan saya ambilkan dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan, wa Fir'aun 'alamun 'ala kulli man malaka Misr. Fir'aun itu adalah sebuah nama, lebih tepatnya nama, bagi siapa saja yang memimpin Mesir. Fir'aun. Jadi zaman dahulu, siapa saja yang memimpin Mesir dinamakan apa? Fir'aun. Kalau raja-raja di sini yang selalu tetap apa? misalkan raja sekian kesekian gitu, namanya sama saja, sultan, sultan Hamengkubuwono ya, ya sampai berapa. Nah itu seperti itu istilahnya, namanya bukan berarti Sultan Hamengkubuwono seperti Firaun, bukan ya, maksudnya dia istilah yang turun temurun. Siapa saja yang memimpin Mesir, yang berkuasa atas Mesir, maka disebut apa? Firaun. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan kafiran minal amaliq wa ghairihim, dan dia kafir ya, padahal berasal dari budak Firaun itu. Kama anna Qaisar alamun ala kulli man malaka Rum ma'asyami kafiran. Lihat, sebagaimana Qaisar, bahasa Arabnya Qaisar ya, tulisannya begini. Kalau kita bahasa Indonesianya Kaisar, bahasa Arabnya Qaisar. Qaisar ini adalah nama untuk seorang yang memimpin Romawi dan juga Syam, dan dia kafir, dalam keadaan dia kafir ya, dalam keadaan dia kafir. Kaisar yang memimpin apa? Negeri Romawi dan Syam dahulunya ya, seperti itu. Nanti Syam akan masuk dalam agama Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kadzalika Kisra likulli man malakal furs, dan Kisra ini nama lain adalah nama untuk pemimpin yang memiliki atau yang memimpin Persia. Kisra, bahasa Arabnya Kisra ya, yang memiliki atau yang memimpin negeri Persia, ini namanya Kisra. Kemudian watubba liman malaka al-Yaman kafiran. Tubba, bahasa Indonesianya tulisannya tubba. Ini bagi siapa yang memimpin daerah Yaman dalam keadaan kafir, namanya Tubba. Daerah Yaman dalam keadaan kafir. Wan Najasyyu liman malakal Habasyah. Sedangkan Najasyi adalah sebuah nama untuk yang memimpin Habasyah. Najasyi. Ya, Najasyi untuk memimpin apa? Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ya, Najasyi. An-Najasyi. An-Najasyi ini adalah seorang yang beriman di zaman Rasulullah. Dan dari cerita Najasyi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal tentang sholat gaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya Najasyi diperlihatkan kepada beliau tentang jenazah Najasyi. Padahal beliau lagi di kota Madinah, kemudian Raja Najasyi di negeri Ethiopia, tempat hijrahnya pertama kali para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka sebenarnya hijrah itu ada berapa kali? Dua ya. Yang pertama ke Ethiopia, yang kedua ke Madinah. Makanya ada sahabat yang diberikan gelar sahibul hijratain, sahabat yang berdua kali hijrah. Kalau tidak salah di antara sahabat tersebut adalah Ummu Salamah kemudian juga Abu Salamah, kemudian juga Utsman bin Affan. Ini sahibul hijratain, yaitu dua orang sahabat yang berhijrah dua kali, ke Habasyah dengan ke kota Madinah. Nah, yang menarik dari Najasyi, sedikit tentang hukum fikih saya berbicara. Hari itu dikumpulkan para sahabat, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak sholat. Nabi berada di kota Madinah, kemudian Raja Najasyi di Ethiopia. Tetapi beliau diperlihatkan kepada beliau dengan kekuasaan Allah, ada Najasyi di hadapan beliau. Kemudian beliau mengumpulkan para sahabatnya sholat jenazah gaib atas Raja Najasyi. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat gaib, ini pendapat pertama, silahkan catat, perbedaan pendapat para ulama tentang sholat gaib. Perbedaan pendapat para ulama tentang sholat jenazah gaib, gitu ya. Sholat jenazah gaib. Yang pertama, bahwasanya sholat gaib diperbolehkan dengan mutlak. Diperbolehkan dengan mutlak. Siapapun yang meninggal, dimanapun meninggalnya. Bahwa sholat jenazah diperbolehkan dengan mutlak. Siapapun yang meninggal dan dimanapun meninggalnya. Yang kedua, sholat gaib tidak diperbolehkan kecuali khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat gaib tidak diperbolehkan kecuali khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya, dan dua pendapat ini, perhatikan sekarang di sini, dua pendapat ini semuanya berdalil dengan kejadian Najasyi. Pendapat yang pertama mengatakan diperbolehkan secara mutlak. Siapapun yang meninggal, dimanapun dia meninggal, dalilnya apa kata mereka? Dalilnya Raja Najasyi meninggal. Dan ketika Nabi mengerjakan, berarti itu untuk syariat umatnya. Tidak ada pengkhususan kecuali dengan dalil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh kecuali hanya untuk Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya Raja Najasyi juga. Sama. Tapi sisi pendalilannya beda. Kata mereka, pendapat yang kedua, bahwasanya sholat jenazah gaib hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di zaman para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, tidak ada jenazah, sholat jenazah gaib. Bahkan orang-orang yang berada di kota Mekah, para sahabat yang berada di kota Mekah, kemudian para sahabat yang berada di kota Yaman, ketika Nabi meninggal, tidak ada sholat jenazah gaib atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, sholat jenazah gaib, sholat jenazah gaib diperbolehkan untuk seorang muslim. Sholat jenazah gaib diperbolehkan untuk seorang muslim yang meninggal dan belum disolatkan di daerah meninggalnya. Belum disolatkan di daerah meninggalnya. Ya, belum disolatkan di daerah meninggalnya. Mereka berdalil dengan Raja Najasyi juga. Karena Najasyi masuk Islam, tidak ada yang tahu. Ya. Akhirnya ketika meninggal pun dalam keadaan Islam tidak ada yang tahu. Akhirnya tidak ada yang mengurusnya secara jenazah muslim. Yang paling luar biasa, tidak disolatkan secara Islam. Makanya di lain tempat Rasulullah SAW mensolatkan atasnya. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, yaitu salat jenazah diperbolehkan untuk para pemuka-pemuka masyarakat, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama. Salat jenazah diperbolehkan untuk para pemuka, pemimpin, tokoh agama. Ini pendapat yang keempat. Dalilnya sama. Tentang apa? Najasi juga. Kenapa? Karena dia pemimpin. Dia adalah yang memimpin siapa? Memimpin Al-Habasyah. Ya, sebagian ulama mengatakan Habasyah itu Ethiopia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pendapat yang paling kuat mana, Ustaz? Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat yang ketiga. Yaitu bahwasanya salat jenazah gaib diperbolehkan bagi siapa yang jenazahnya belum diurus dan belum disolati di daerah meninggalnya. Kalau seandainya sudah disolati, sudah diurus secara Islam, maka tidak perlu lagi. Dan ini yang sesuai dengan sejarah serta yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mensolati jenazah sahabat-sahabat lain yang meninggal di luar kota Madinah. Kan banyak yang meninggal di luar kota Madinah, yang berperang, yang Nabi Muhammad SAW tidak ikut, kan ada yang meninggal di luar kota Madinah. Beliau tidak sholati jenazah itu, tidak ada riwayat tentang itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah apabila ada jenazah yang belum disolatkan di daerah itu, maka kaum muslim di daerah yang lain berhak untuk mensolati gaib jenazahnya. Misalkan ada kiai kita meninggal di Barabai. Di sana sudah disolati. Bahkan mungkin kiai ini kiai. Akhirnya dia banyak mensolati. Mungkin beberapa kali rangkap solatnya. Solat sekali belum cukup, disolati lagi, datang lagi jamaah. Ini menunjukkan kebaikan si mayat tersebut mudah-mudahan. Akhirnya sudah. Kita yang di Banjar tidak bisa di sini, tidak bisa ke sana, sudah tidak perlu kita untuk mensalati jenazah gaib atasnya. Boleh kita pergi, misalkan pada waktu hari disolatkannya, kita sibuk benar-benar tidak bisa meninggalkan. Besoknya baru bisa kita ke Barabai. Boleh kita datang ke kuburannya. Kita sholat di hadapan kuburannya. Sholat bukan sholat yang ada ruku, ada sujudnya. Sholat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang wanita yang berkulit hitam yang sering membersihkan masjid. Ketika itu meninggal pada waktu malam hari, kemudian para sahabat tidak ingin membangunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Afala adzantumuni?" Apakah kalian tidak memberitahukan? Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku tentang meninggalnya si fulanah tersebut? Dullani ala qabriha. Maka beritahukan kepadaku, tunjukkan kepadaku kuburannya. Kemudian beliau menuju ke situ, kemudian beliau sholat. Jadi kalau seandainya ada orang berbicara tentang ajaran ahlu sunnah, ajaran salaf, yang katanya tidak boleh ke kuburan minta-minta, itu katanya sholat di depan kuburan, sebagaimana yang sering diucapkan di dunia-dunia maya, dunia internet. Ini tidak paham hadis Rasul berarti. Ya, orang tersebut tidak paham apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau belum mengetahui sehingga asal main tuduh saja. Ini diperbolehkan kalau seandainya kiai kita ulun waktu itu di Arab Saudi, ada acil meninggal, ada nini meninggal, boleh ke kuburannya sholat di sana. Ya. Asalkan yang sezaman. Jangan nini kita dong sudah lawas, nininya abah datangi mana nini pian bah. Kuburan ini pian mana pun salam sembahyangi, dia nggak perlu yang sezaman, ya. Ini sedikit tentang sholat jenazah gaib. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian wabat Batlaimus. Tulisannya Batlaimus. Batlaimus. Ya, ini adalah kullu alamun ala kulli man malaka al-Hind. Ini adalah nama bagi penguasa India. Ya, nama bagi penguasa India. Batlaimus. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wa yuqalu kana ismu fir'aun alladhi kana fi zamani Musa. Lihat, perhatikan ini penting untuk sejarah kita. Dan dikatakan bahwa nama Fir'aun ini kan sebuah istilah ya, bukan nama aslinya berarti. Nama Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa alaihi salam Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Namanya berarti Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Namanya? Ya. Hendak berkenalan kah? Ya. Al-Walid. Suruh dicatat tuh lenjar. Al-Walid bin Mus'ab. Kalau ya hendak Mesir mencari kena. Mana ngaran Al-Walid bin Mus'ab bin siapa tadi? Ar-Rayyan. Namanya bagus. Makanya kata siapa? Kata Imam Nukasir, ayyan makana fa'alaihi la'natullah. Entah namanya bagus, tetapi yang jelas dia semoga Allah memberi laknat kepadanya. Kata Imam Ibnu Katsir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui, kata Imam Nukathir, wa kana min sulalati Imliq ibni Dawud ibn Irm ibn Sam ibn Nuh wa kunyatuhu Abu Murrah wa asluhu Farisiyun min Istakhar. Aslinya itu dari Persia dia ini. Sebenarnya dia berasal dari apa? Negeri Persia. Persia tadi untuk apa? Di negeri mana sekarang Persia itu? Hah? Iran ya, Persia. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ingin saya tambahkan dari tafsir Imam Nukasir karena penting untuk pengetahuan kita. Kita baca ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah untuk kalian lautan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang cerita Nabi Musa alaihi salam yang sangat terkenal di tengah-tengah kaum muslim, yaitu Nabi Musa alaihi salam beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan dengan tongkat beliau ke laut, yang mana akhirnya laut tersebut terbelah. Sebenarnya kejadiannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjadikan surat Asy-Syu'ara ayat 63. Allah berfirman, fa auhayna ila Musa. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu laut tersebut. Famfalaqa. fakana kullu firqin kattawdil azim. Ini surat Asy-Syu'ara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ini ayat yang ke-23 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara. Famfalaqa, akhirnya ayat 63. Akhirnya apa yang terjadi pada ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyatakan famfalaqa fakana kullu firqin katadil azim. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Jadi begini gambarannya. Ini lautan, ya. Anggap ini lautan. Ini Nabi Musa dan Bani Israel. Di belakangnya ada Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan di sini. Maka akhirnya ini air seperti ada penahannya. Yang asalnya dia mengalir ke sana, ya. Seperti ada penahannya sebelah sini. Makanya disebutkan qatawdil azim, seperti gunung-gunung yang besar. Artinya ini air tertahan sampai seperti gunung yang besar. Ya. Kemudian ini juga seperti itu, tertahan. Seperti gunung yang besar. Ya, tidak bisa dia mengalir ke sana ke sini. Jadi bukan berarti dipukul kemudian setelah itu terbelah, artinya lautnya terbelah, enggak. Jadi airnya tersebut di bagian di sini dia mengeras, ya, bagian di sini dia mengeras, kemudian dia tidak bisa mengalir, terus menggunung, dan makanya air tersebut bisa tertahan. Kenapa? Karena ada batasan yang seperti gunung. Jadi semakin luar biasa, ya, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah ketika air tersebut dia seperti menggunung, ya, semakin dia mau berjalan dia tidak bisa dan terus menggunung, semakin besar. Akhirnya bisa Nabi Musa dan Bani Israel jalan di sini. Ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Ini cerita tentang Nabi Musa sangat menarik sebenarnya untuk kita bahas. Yang jelas di dalam beberapa ayat banyak sekali Allah menyebutkan baik secara eksplisit, rinci ataupun secara secukupnya beliau Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya ini secukupnya, wa id faraqna bikumul bahra. Ya. Dan ketika kami pisahkan untuk kalian lautan. Nah, pisahkan tersebut ada ceritanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat apa? Asy-Syu'ara. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Tsumma dzakara minnatahu 'alaihim biwa'dihi li Musa 40 lailatan liyanzila 'alaihim at-Taurah al-mutadhamminati lin-ni'amil 'azimah والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي ذهابه. Ini sebenarnya apa yang disebutkan oleh Syekh ini, ya, langsung kepada ayat yang ke 51, yaitu Syekh menyebutkan di sini apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat kepada Bani Israel dengan menjanjikan untuk Musa setelah 40 hari. Ya, turun kepada mereka Taurat nantinya. Yang mana di dalam Taurat tersebut terdapat nikmat yang agung dan kebaikan yang besar. Kan tetapi Bani Israel tidak sabar. Sampai akhirnya mereka karena tidak sabar, mereka tinggalkan Nabi Musa dan mereka menyembelah ijl. Mereka menyembelah anak-anak sapi. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ceritanya bagaimana Ustaz tadi kok dari mulai lautan langsung kepada 40 hari Nabi Musa. Jadi ceritanya begini. Di ayat yang ke-50 saya artikan, dan ingatlah ketika kami pisahkan untuk kalian lautan. Dan pisahkan tersebut disebutkan dalam surat berapa tadi? Asy-Syu'ara ayat 63. Bagaimana bisa terpisah? Yaitu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian air tersebut seperti menggunung, seperti ada yang menahannya, tidak bisa dia mengalir. Fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kalian. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Kenapa disebutkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kalian melihat? Karena ketika kita melihat ya musuh kita yang dia itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, musuh kita celaka di dunia itu menyebabkan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ya. Lebih jelas lagi Allah jelaskan bagaimana Fir'aun tenggelam. Di sini kan dalam surat 40 ayat berapa? 40 50 ya. Bahwasanya wa aghraqna Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun. Tidak disebutkan bagaimana-bagaimananya. Nah, sekarang saya bacakan dari surat Yunus ayat 90 bagaimana tenggelamnya Fir'aun. Surat Yunus ayat 90. Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwan hatta idza adrakahu al-ghariq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin." Artinya, dan kami biarkan Bani Israel bisa melewati laut tadi yang sudah tertahan. Jadi bukan berarti laut itu kering, itu yang ingin saya sampaikan dari tadi. Tetapi laut itu dia tertahan ya, sehingga tidak ada air lagi di situ. Bukan berarti di belah kemudian langsung kering jadi jalan tol, enggak ya, tidak. Tetapi dia airnya tertahan sehingga mereka bisa jalan, karena sebenarnya lautan tersebut kalaupun habis airnya kan sebenarnya dia seperti daratan biasa. Nah, itu dia, kami selamatkan Bani Israel bisa melewati jalan tadi dari lautan tadi. Fa'atba'ahum Fir'aun, lalu Fir'aun mengikutinya dari belakang. Ya, Fir'aun mengikutinya dari belakang. Wa junuduh, dan juga bala tentaranya. Baghyan wa adwan, ingin berbuat kekejian melampaui batas, dan juga karena ingin memusuhi Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa. Hatta idza adrakahul gharq. Tetapi akhirnya ya, Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam yang beriman kepada Bani Israel, mereka bisa selamat. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun. Dan pada waktu itu Bani Israel melihat Fir'aun tenggelam. Ya, di sini letak nanti kenapa saya katakan melihatnya ini. Karena ada pelajaran setelah ini. Bani Israel melihat Fir'aun tenggelam. Musuh mereka tenggelam. Itu nikmat Allah terbesar. Musuh mereka tenggelam. Dan itu mukjizat yang sangat luar biasa. Laut dibelah, bayangkan. Ya. Oleh mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, ketika Fir'aun menyadari dirinya benar-benar tenggelam, baru dia mengatakan amantu, aku beriman bahwa tidak ada, aku beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya Fir'aun itu beriman, tapi keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena terlambat. Nah, ini pelajaran yang menarik dari diri kita, jangan pernah kita menunda-nunda pertaubatan. Karena umur tidak ada yang tahu. Kalaupun umur panjang, belum tentu diberikan petunjuk untuk bertobat. Kalaupun diberikan petunjuk untuk bertobat, belum tentu diterima. Jangan pernah nunda-nunda tobat. Jangan pernah mencoba-coba maksiat. Itu dia. Jangan pernah nunda-nunda tobat, jangan pernah nyoba-nyoba maksiat. Nyoba-nyoba maksiat apa maksud saya? Maksud saya adalah orang kan, nanti kan bisa bertobat juga. Nanti bisa bisa bertobat juga. Ninggalin sholat sekali karena ada konsumen mungkin jauh datang dari kandangan sayang, ya, dibuang sayang, dicuekin sayang, kasihan Sidin dari, maka trik setan tumbuh, kasihan Sidin dari kandangan jauh-jauh, kita kan sholat bisa aja kena pulang. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah nyoba-nyoba maksiat. Jangan pernah menunda-nunda taubat. Karena satu, umur tidak ada yang tahu sampai kapan. Kalaupun diberi umur panjang, tidak ada yang tahu apakah diberikan petunjuk untuk bertaubat. Kalaupun diberikan petunjuk untuk bertaubat, tidak ada yang tahu apakah diterima atau tidak taubat kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, disitulah akhirnya setelah itu, lihat di ayat yang ke-51, ya. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian yang artinya, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Nabi Musa setelah 40 hari. Jadi ceritanya Nabi Musa itu disuruh untuk berjalan selama 40 hari. Untuk setelah itu dijanjikan mendapatkan kitab Taurat. Jadi harus jalan dulu 40 hari. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Untuk mendapatkan kitab Taurat. Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa tidak tahan. Jadi setelah mereka menang, melihat kemenangan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih tidak percaya kepada Fir'aun. Coba bayangkan. Bani Israel ini memang orang yang ngeyel. Gitu. Dan dia itu sudah... Makanya saya sering katakan kan, sebuah sarana jika diberikan oleh Allah tidak menambahkan keimanan kepada kita, tambah berat hitungannya di hadapan Allah. Coba lihat, Bani Israel di zaman Nabi Isa. Nabi Isa setelah Nabi Musa kan, mereka minta turunkan apa? Makanan dari langit. Turun itu makan. Soto banjarnya turun. Turun dari langit, melihat dengan mata kepalanya, ya, dimakan, habis dimakan kafir lagi, kan luar biasa ngeyelnya. Maka sifat yang paling tercela itu ngeyel dalam kesesatan, kebatilan. Sudah tahu ini benar tapi tidak diikuti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Ya itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibrah, ya, pelajaran kepada manusia. Bahwasanya makanya Nabi Bani Israel itu kan orang-orang yang hatinya keras, ya, kemudian suka ngeyel. Diutus juga kepada mereka nabi-nabi, rasul-rasul yang tegas keras, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Dan di zaman Nabi Musa syariat mereka kan keras, ya. Ada najis harus dipotong, dibuang. Kalau di sini najis dipotong, dibuang. Kalau enggak dibakar. Ya, najisin lagi, potong lagi. Enggak ada yang namanya basuh, suci lagi, enggak ada. Ya. Kemudian di zaman mereka kan kalau melakukan kesalahan ingin bertobat, caranya bagaimana? Bunuh diri. Keras. Jadi syariatnya berat. Nah, Islam diantara kekerasan dan keremehan. Itu Islam. Selalu seperti itu. Di pertengahan. Makanya Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan, Al-Islamu wasatun bainal adyan kama anna ahlas sunnati wasatun bainal firq. Islam itu ajarannya di pertengahan antara agama dengan agama, sebagaimana ahlu sunnah ajarannya di pertengahan antara kelompok dengan kelompok yang lain. Demikian. Cukup kiranya kita bahas nanti agar lebih lanjut ayat yang ke-51. Kita berhenti dulu pada ayat yang ke-51. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Mohon penjelasan Ustaz, apakah dengan dalil bahwa dari kaum Bani Israel mengikuti Musa 40 hari itu sebagian ehwah atau jamaah kaum muslimin mengatakan hurud yang selama 40 hari itu dalil diangkat itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ini yang 3 hari yang kemarin berkaitan dengan tidak ada penolongnya pada saat hari kiamat, tapi ada hadis yang dijelaskan bahwa derajat seseorang tua terangkat ke dalam surga karena istighfar anaknya. Bagaimana itu Ustaz? Masih. Ya. Perhatikan baik-baik para ikhwah sekalian bahwa ketika kita mengatakan tidak ada yang menolong nanti pada hari kiamat, itu adalah pertolongan yang batil. Pertolongan yang batil tidak akan diterima oleh Allah. Adapun pertolongan yang disyariatkan oleh Allah, maka tetap akan ada sebagaimana yang antum sebutkan. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yur innar rajula la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya nanti di dalam surga, diangkat tingkatannya dalam surga. Sampai orang ini heran, sampai dia mengatakan, ya Rabbi anna yakunu li hadza, wahai Rabbku, kenapa aku dapatkan derajat setinggi ini, padahal dari sisi amal tidak seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, bistighfari waladikalak, dengan istighfar anakmu untukmu. Jadi sang anak memintakan ampun untuk orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu syafaat yang diberikan oleh sang anak kepada orang tuanya. Nah, syafaat memang tidak ada yang diterima oleh Allah. Rekomendasi satu pun tidak ada yang diterima. Yaitu syafaat yang tidak memenuhi syarat. Syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Peminta syafaat tidak diizinkan oleh Allah. Penerima syafaat tidak diridhai oleh Allah. Nah, itu yang syafaat yang tidak diterima. Adapun masalah 40 hari. Sebagaimana kawan-kawan sebagian yang suka berdakwah, mereka keluar ke masjid-masjid sebanyak 40 hari. Maka ini dalilnya sahih tetapi tidak pada tempatnya. Ya, kenapa? Karena kalau seandainya ini diambil dalil, kemudian kita berdakwah selama 40 hari, maka perlu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya berdakwah bukan dibatasi dengan hari atau dibatasi dengan waktu, dibatasi dengan tempat, tetapi kapanpun, dimanapun kita berada, semampu kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada pembatasan, niscaya Nabi dan para sahabatnya sudah membatasinya berdasarkan dalil ini, tapi tidak ada dalil. Ya. Kemudian pada waktu itu Nabi Musa diperintahkan untuk berjalan saja, bukan dalam rangka beliau mendakwahi pada waktu itu. Berjalan dengan Nabi, dengan Bani Israel selama 40. Tapi Bani Israel tidak sabar. Akhirnya mereka menyembah anak sapi. Ijil itu anak sapi. Dan kalau ijil anak sapi di sop itu nyaman banget. Apa hubungannya, Ustaz? Baik, ya silakan. Ustaz, dari BBM yang pertama, bagaimana tata cara sholat jenazah di kuburan? Kemudian yang kedua, bagaimana para sahabat berhijrah ke Habasyah? Apakah menyeberang Laut Merah atau memutar melalui Mesir? Ya. Yang pertama tentang sholat jenazah di kuburan. Jadi kita datang ke kuburan, kita hadapkan diri kita ke kiblat, kemudian kita mengerjakan sholat jenazah sebagaimana kita mengerjakan sholat jenazah seperti biasa kalau jenazah ada di hadapan kita. yaitu pertama niat untuk mensolati jenazah yang ada di kuburan tersebut. Kemudian setelah itu bertakbir, takbiratul ihram. Kemudian setelah itu boleh membaca doa istiftah. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah, boleh membaca surat yang lain. Kemudian setelah itu bertakbir. Ya, terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama tentang takbir yang kedua, apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Jumhur ulama mengangkat tangan. Mereka berdalih karena ini jenis sholat, dan setiap takbir di dalam sholat asal hukumnya mengangkat tangan. Pendapat kuat. Kemudian para ulama peneliti seperti Imam Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berdalil bahwasanya tidak ada nas dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salat jenazah untuk takbir yang kedua, ketiga dan keempat mengangkat tangan. Kalau seandainya itu ada dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah, padahal itu sering dilakukan oleh Rasulullah tetapi tidak ada penjelasan menunjukkan bahwasanya tidak mengangkat tangan. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat. Siapa yang mengangkat tangan, maka dia berpendapat dengan pendapat jumhur. Siapa yang tidak mengangkat tangan, dia berpendapat dengan pendapat para ulama peneliti. Dan dua-duanya sholatnya sah. Kemudian yang kedua, setelah bertakbir, dia bersolawat. Bersolawat atas Rasulullah. Takbir yang ketiga, berdoa. Dengan doa yang panjang. Takbir yang keempat, dia boleh berdoa sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, boleh juga menunggu kemudian salam sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa para sahabat Rasulullah. Kemudian salam ke kanan saja juga boleh, salam ke kanan dan ke kiri juga lebih utama. Salam ke kanan saja dilakukan oleh para sahabat yang banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan yang Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Sedangkan salam ke kanan dan ke kiri ya juga difatwakan oleh para sahabat-sahabat. Jadi dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kenapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seandainya dia salam ke kanan saja, assalamualaikum warahmatullahi, ya. Kemudian salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri sama juga, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang saya ketahui. Nah, adapun hijrah ke Habasyah, apakah melalui Laut Merah ataukah melalui mana tadi? Ya, Mesir berputar. Saya belum tahu ini. Ya, dan kalaupun tahu, usul faedah kata orang Arab. Apa faedahnya gitu? Hendak mau ikut. Ya. Tapi untuk sejarah mungkin ada faedahnya ya. Untuk sejarah mungkin ada faedahnya. Tapi saya belum tahu. Ya. Belum tahu. Nah, yang jelas ada hijrah ke Habasyah, itu mungkin kita akan bahas nanti ketika sejarah Nabi. Ya, nah. Dari Gema Madinah, dari Ibu Mailinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mau nanya, suami saya sudah meninggal dan ternyata setelah sering mendengar kajian-kajian, saya baru menyadari banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan kepada almarhum suami saya. Bagaimana cara saya meminta maaf? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya atas banyaknya salah terhadap almarhum suami? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, minta maaf kepada orang yang sudah meninggal susah. Makanya hati-hati ibu-ibu, ingat selalu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah membuat hati suami ya merasa sedih, merasa marah disebabkan kita. Ya, khusus ibu-ibu, saudari-saudari ini perhatikan, ada seorang bibi dari seorang sahabat pernah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah engkau mempunyai suami, wahai wanita? Kata sahabat ini, kata bibi ini, na'am. Iya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita bersuami. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, kaifa anti minhu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? bagaimana sikapmu terhadapnya? Kemudian wanita ini menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan hak-haknya. Aku selalu mengurusnya, kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengurusnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi wejangan kepada wanita tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan dirimu, bagaimana keberadaanmu di hadapannya. Bagaimana keberadaanmu di hadapannya. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu, wahai si wanita. Suami adalah surga atau neraka si wanita tersebut. Maka perhatikan perasaan suami. Jangan sampai dia sering marah, sering murka, kesal terhadap kita, terhadap para istri. Ya. Nah, kemudian akan tetapi perlu diperhatikan, hadis ini bukan berarti sang suami boleh berbuat seenaknya. Nah, rupanya mahadang benar dari tadi sudah. Nah, kadang-kadang. Nah, akan tetapi para suami tidak boleh berbuat seenaknya kepada sang suami. Misalkan sang suami berdalih dengan istri harus sabar terhadap kelakuan suami. Sang suami misalkan sering SMS-SMS-an dengan wanita lain. Sang suami mungkin sering nyeleweng dengan wanita lain. Harus sabar. Bukan itu. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi harus balance dalam pergaulan dan pemberian hak kepada mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai tanggung jawab dengan kebaikan. Maksud para istri mempunyai hak adalah kalian wahai para suami, jika kalian menuntut haknya, menuntut hak dari istri, maka tunaikan juga kewajibannya. Jika kalian tidak ingin dia khianati, maka jangan kalian berkhianat wahai para suami. Jika kalian tidak ingin ya dikata-katai yang buruk atau diberlakukan yang buruk oleh sang istri, maka berlakulah yang baik dan berkatalah yang baik kepada sang istri wahai para suami. Nah, jadi bukan berarti saya sering mendapati sampai-sampai beberapa kasus ya, ibu-ibu curhat ke saya. Bahkan kadang-kadang nelponnya terlalu lama atau SMS-nya berulang-ulang. Ya. Ini sang istri dizalimi oleh suaminya. Sudah beberapa kali sang suami pernah kedapatan main dengan wanita lain ke tempat kerja seks komersial, didapati dengan mata kepalanya, kemudian minta maaf, bertobat, tidak akan mengulang lagi. Nah, pada saat itu kemudian setelah itu sang suami melakukan lagi. Sang istri bertanya kepada saya, apakah saya harus sabar? Apakah kalau saya tidak sabar, saya termasuk wanita yang dilaknat oleh Allah, Ustaz? Maka jawabannya, sabar di sini bukan itu pada tempatnya. Ya, dia berhak untuk menasihati sang suami, dia berhak untuk mendatangkan keluarga sang istri dan sang suami untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dia tidak tahan lagi dan tidak pantas seorang wanita muslimah dibawa laki-laki yang tidak baik akhlaknya, dia berhak untuk menggugat cerai. Ya. Islam tidak memberlakukan sistem perbudakan dalam rumah tangga. Ya, sang suami meskipun dia merupakan keridhaan sang istri adalah sesuai dengan keridhaan sang suami, sesuai dengan keridhaan dan kemarahan atau kemurkaan sang suami, tetapi bukan berarti sang suami boleh berlaku semena-mena, bukan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena sebagian saya pernah juga ya dicurhati oleh beberapa ibu-ibu. Suami saya suka main bahkan ngirim uang ke perempuan-perempuan yang tidak jelas, Ustaz. Sedangkan baju saya robek saja tidak diperhatikan. Ini CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, rupanya melihat di pasarkah, melihat di manakah, ya, cinta lama belum kelar. Ini para ikhwah sekalian. Akhirnya Sang perempuan ini juga yang sudah lama tidak ketemu, akhirnya syaitan menggoda, menipu dua orang ini. Akhirnya ia meninggalkan istri yang sah, anak-anak yang merupakan tanggung jawabnya. Nah, ini orang seperti ini, apakah saya harus sabar sebagai istri? Tidak. Dan suami saya katakan tidak tahu diri kalau mengatakan sebagai istri itu sabar aja terhadap kelakuan suami. Enggak, bukan begitu maksudnya. Ya. Berhak dia untuk menasehati, berhak dia untuk memberikan pelajaran, mengumpulkan keluarga, berhak itu. Ya, pada tahap yang lain berhak dia untuk menggugat cerai kalau seandainya memang dinasehati tidak mampu. Jadi yang namanya nusyuz, menyimpang dari kebenaran, itu bisa dilakukan oleh sang istri, bisa juga dilakukan oleh sang suami. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Solusinya tadi ya ini saya belum sebutkan solusinya. Solusinya adalah saya katakan ya, susah untuk minta solusi. Ya. Susah. Kenapa? Karena beliau sudah meninggal. Karena sudah yang terjadi, yang sudah meninggal selesai. Tetapi dia bisa berinisiatif solusi. Solusi inisiatif. Dalam artian, nanti di akhirat dia akan dimintai, sang suami dimintai apakah sang istri dimaafkan oleh sang suami atau tidak. Sesuai dengan inisiatif sang istri tadi. Inisiatifnya apa? Ya, memintakan ampun kepada Allah untuk sang suami. Yang kedua, bersedekah kepada Allah, bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya untuk sang suami. Banyak-banyak mendoakan sang suami mendapatkan ampunan dan semisalnya. Itu inisiatif. Tetapi ingat, kalau sang suami murka, dalam keadaan murka kepada istrinya, maka ya dia harus berhadapan dengan sang suami tersebut nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan keluarga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena ada waktu sedikit lagi, ada pertanyaan teman saya Ustaz mempertanyakan tentang madrasah terlepas di Mekah Madinah sama juga itu. Kenapa katanya madrasah itu ada yang 6 tahun, ada yang sanawiyah 3 tahun alih dengan. Apakah itu ada contoh atau dalil dari Rasulullah katanya? Mohon jawaban Ustaz. Assalamualaikum. Nah, takut ini kepala sekolah tuh. Kenapa 6 tahun, 3 tahun, atau Depdikbud takuni? Itu hanya permasalahan, makanya saya katakan itu hanya permasalahan yang disebut dengan masalihul mursalah. Maslahat mursalah artinya kepentingan yang terbang, yang bisa saja kita rubah. Sekarang sudah menjadi 9 tahun, bisa berubah-ubah. Dan itu bukan ibadah, bukan inti ibadah. Adapun yang keluar 40 hari itu di situ dia ibadah. Yang keluar 3 hari, penentuannya 3 hari, 7 hari itu ibadah di situ. Beda dengan yang tadi. Ya. Beda dengan sekolahan 3 tahun, 6 tahun. Oh, sama saja kita ini kayak sekolah, ada yang 6 tahun, yang 3 tahun. Mungkin Bapak ingin mengcompare di situ. Enggak, beda. Yang sekolah itu bisa dirubah. Sekarang sudah 9 tahun. Dan tidak ada yang protes. Ya, tetapi mereka menentukan 40, 7, kemudian 10 atau 3 hari. Itu ibadah. Zat ibadahnya ada pada itu. Dan tidak mau dirubah. Harus 3 hari urutannya. Harus 7 hari. Harus sebulan. Nah, harus 4 bulan. Dan seperti itu. Kemudian juga, kadang-kadang yang perlu diberikan nasihat juga adalah tempat yang perlu dikunjungi. Di sana ada prioritas yang perlu dikunjungi oleh seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid." Tidak, janganlah kalian bersusah payah untuk bepergian kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku hadza, dan masjidku ini, ya, bukan ke daerah-daerah lain yang lebih didahulukan. Nah, seperti itu. Jadi 3 hari, 7 hari itu di situ zat ibadahnya mereka. Di situ yang kelirunya, karena menetapkan sesuatu yang belum ada dasarnya. Adapun sekolahan, pembuatan sekolahan, ada bangku sekolahan, sekarang kita sekolahan ada meja seperti itu, di zaman Rasulullah enggak ada. Tetapi ini bukan zat ibadah. Zat ibadahnya adalah menuntut ilmu. Ini sarana. Bisa dipahami ya, Pak? Demikian. Wallahu a'lam. Makanya saya katakan tadi di awal, tanya kepala sekolah. Kenapa 6 tahun, 3 tahun, kemudian 3 tahun, tanya itu. Karena itu permasalahan dunia, bukan permasalahan ibadah. Demikian. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.